nasibku begini, lahir ke dunia seorang diri. Ayah ibu telah lama pergi, hidup yang sulit ku jalani di kota. Terima kasih.